الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا أيها المسلمون من النار جمعني ورحمة الله ورحمة الله الحمد لله بشكر الله سبحانه وتعالى di mana kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla membukakan hati kita untuk melaksanakan satu yang sangat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi lelaki dari kaum muslimin yang sehat, yang tidak berpergian. Salawat dan salam bagi kita berdua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dalam membimbing kita semua sebagai umatnya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membimbing umatnya untuk masuk ke dalam surga bagi siapa yang mau masuk ke dalamnya, yaitu mereka yang taat kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jemaah-jemaah rahimahullah wa rahimahullah, baru saja kita mendengarkan azan panggilan kepada keberuntungan, panggilan untuk melaksanakan salat yang rasa-rasanya waktu ini hanya menunjukkan orang saja yang mau untuk melakukan hal yang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam surat Muslimat pada ayat ke-32, pada ayat ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَعَمِلَ صَالِحًا, dan dia melaksanakan amal saleh, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan dia mengatakan aku termasuk kalangan muslimin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang mulia, yang antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak memberikan riwayat kepada kita bahwa yang dimaksud dengan orang yang paling baik perkataannya adalah mereka para muhajirin. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan atwalun nasi akhlaqan yawmal qiyamati al-muhajirun. Manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat nanti adalah mereka para muazzin. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, saya tidak memperhatikan lagi amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lainnya setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, Allahumma gfir lil mu'adzihin salata. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang azan sampai tiga kali. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, taraktana nujadilu ala al-adhan bis-suyuh. Ya Rasulullah, engkau biarkan kami untuk berebut, bahkan membawakan untuk lebih dulu adhan rebutan dengan yang lain. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la ya Umar fi jahwa hai Umar, sayati ala nabi zaman yatrukuna al-adana li'u'adhanihim. Tidak wahai Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa pada manusia di mana mereka meninggalkan azan, membiarkannya bagi orang-orang yang lemah saja di antara mereka. Kalau kita kembali kepada keadaan kita masing-masing, sayangnya sudah banyak di masjid-masjid kita, di masjid-masjid kaum muslimin, ketika datang waktu azan, bukannya berdulu-duluan berlomba-lomba untuk siapa yang ada memanggil saudara-saudara kaum muslimin, memberitahukan kepada mereka bahwa waktu surat sudah masuk. Namun yang ada di sekolah lain, kamu saja yang ada di sana dan sebagainya. Inilah yang diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sadar, mari kita perhatikan diri kita masing-masing, mari kita berlomba mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan adab, di antaranya tadi bahwa orang yang adab pada hari kiamat nanti akan menjadi orang yang paling pandai dan lehernya. Satu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda diri di hadapan seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang pantang lehernya itu adalah para muadzinin, orang-orang yang suka adzan di dunia. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berakan ampunan sampai tiga kali bagi mereka orang-orang yang adzan. Dan dalam hadis yang umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yukhtaru lil muadzini mada surdi, diampuni dosa orang yang adzan itu sejauh sampai mada suaranya. Tidak ada pohon, batu, tanah yang mendengar suara azan tersebut kecuali pada hari kiamat dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya, kemudian dia mendengar azan. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajibat wajibat. Artinya wajib masuk surga orang tersebut karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dipercaya dibenarkan ucapannya. Dan ketika dia mengatakan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka dibenarkan engkau orang yang jujur, engkau orang yang baik, mengajak kepada kebenaran. Bagaimana cuma Rasulullah warahmatullahi dan perkataan yang mulia, perkataan yang sangat berharga di kamar Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga ketika beliau memutus pasukan, memerintahkan kepada pimpinan pasukan itu, tunggu jangan engkau serang untuk kaum sampai engkau mendengar adzan dari mereka. Apabila mereka adzan berarti mereka adalah muslim. Tetapi ketika tidak ada adzan di antara mereka, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan panglima perang tersebut untuk menyerang kaum itu. Oleh karena itu jemaah jemaah yang dirahmatullah, kembali dari Jumat ini tadi kita memiliki semangat. Begitu masuk waktu adzan, semestinya berlomba-lomba siapa yang lebih dulu adzan. Meskipun kemudian dari para takmir masjid semestinya juga mengatur, karena adzan itu adalah syiar Islam, harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Jadi itu juga sebagai simbol keagamaan dari orang-orang yang ada di masjid itu. Maka adzan pun harus diucapkan dengan lafaz-lafaz yang benar. Bahasa agama hari turunnya diucapkan dengan cara-cara yang benar. Sehingga dengan demikian, ketika adzannya bagus, ucapan-ucapannya benar, pertanda bahwa kaum muslimin di sekeliling masjid tersebut dan para takmir masjid yang ada di situ, mereka orang-orang yang perhatian terhadap ilmu-ilmu agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikratin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli an tastaghfiruhu إنه مكرم وفور مشهور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعة جماعة رحمني ورحمه الله. آيات yang menceritakan tentang keutamaan adzan ada dalam surah Fussilat ayat ke-33. Dan perlu kita ketahui bahwasanya surah Fussilat adalah surah Makkiyah. Jadi teruskan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dihijrah ke Madinah. Sementara adzan baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun pertama Hijriah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, kebanyakan ahli tafsir menjelaskan bahwa makna ayat ini umum tidak hanya menjelaskan tentang keutamaan adzan, namun juga menjelaskan keutamaan semua orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang paling pertama adalah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, juga para da'i Allah, yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermaklumat. Para khatib di mimbar-mimbar mereka, para penceramah, para guru-guru agama, juga setiap orang yang mengajak saudaranya untuk bertaubat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manza'a ila Allah, orang yang berdakwah, menjeru mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata wa'amilan salihah, amal salih yang ada pada ayat 33 ini sebagian menafsirkan salat sunnah dua rakaat setelah adzan. Karena ayat kalimat yang pertama berkaitan dengan adzan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa kulli adzanain salat di antara dua adzan yaitu adzan dan pemakaran salat sunnah wa'amilan salihah. Itulah maksudnya salat sunnah dua rakaat antara adzan dan iqamah. Tentunya itu juga termasuk di antara makna, bukan satu-satunya makna dari ayat itu, karena amal saleh tidak hanya dua rakaat antara adzan dan iqamah. Amal saleh sangat banyak sekali. Kemudian waqala innani minal muslimin, dia mengatakan aku termasuk dari orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya seorang muslim yang mendengar panggilan adzan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan, mari kepada kemenangan, maka orang yang berakal dan menggunakan akalnya akan segera mengikuti panggilan adzan tersebut, melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berakal adalah yang mengerti mana yang bermanfaat buat dirinya dan yang paling bermanfaat di saat datangnya waktu salat bagi seorang muslim adalah segera melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, mendatangi masjid-masjid Allah untuk segera berrukuk dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang-orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah, wa idza nadaitum ila sholati fattakhudhuha hudwa wa la'iba dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kalian seru mereka untuk sholat, maka mereka menjadikan ajakan itu sebagai bahan pertolongan dan permainan. Itu disebabkan karena mereka orang-orang yang tidak berakal, orang yang tidak menggunakan akal dan bagaimana mestinya. Maka ditambahkan dengan orang yang tidak punya akal, karena dia mendengar panggilan menuju keberuntungan, menuju kebaikan, menuju kemaslahatan, kepentingan dirinya, namun dia tidak mendatanginya dengan berbagai alasan kemalasan dan lain-lainnya. Oleh karena itu, jemaah semua, setiap kali kita mendengar adzan, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sambut, kita tirukan, dan kemudian kita wujudkan dalam amal perbuatan kita. Segera ambil air, segera salat sunnah, kalau mau salat sunnah di rumah, dan segera pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang muslim, kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung dalam kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat kelak. Allahumma rabbana lakal hamdu wa syukrun 'ala ni'matik ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thank you.